Pertarungan antara penegak agama dengan penghancur agama sampai kapanpun akan terus terjadi. Kepada teman-teman di Diknas yang sedang menyelesaikan kurikulum 2013 belum selesai dan akan diimplementasikan, yang hendak menerapkan karakter pada anak didik, memang punya kekurangan. Kekurangan terbesar adalah guru-guru yang belum siap mengajarkan konsep yang baik. Tapi bukan berarti kemudian ini di stop. Orang-orang yang anti agama kemudian mendapatkan kesempatan untuk menyetop yang sudah mengeluarkan puluhan triliun dana untuk membuat kurikulum ini, di stop. Karena mereka menemukan kenapa harus ada spiritualitas dalam pelajaran matematik, kenapa harus ada spiritualitas dalam pelajaran bahasa, kenapa harus ada spiritualitas dalam pelajaran-pelajaran umum lainnya. Dan celakanya katanya berbau agama pula, dan celakanya agama-agama tertentu pula yang dominan di sini. Atas dasar itu, Mendiknas yang baru khususnya Dikdasmen mengatakan akan diatur ulang tata cara berdoa di kelas agar jangan didominasi oleh cara Islam. Akan diatur ulang tata cara beragama dan mengajarkan agama di sekolah agar tidak didominasi oleh agama Islam. Apa dia tidak tahu di sekolah-sekolah Kristen orang-orang Islam dipaksa untuk berdoa dengan agama Kristen? Apa dia tidak melihat anak-anak di Universitas Pelita Harapan ketika lulusan yang Muslim pun harus menerima Bible dan harus membeli Bible itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang liberal ini memang sudah buta mata hatinya. Orang-orang yang anti agama, kita netral saja diserang, apalagi jelas-jelas kita dikeluarkan dari agama. Dan memang strategi orang-orang liberal ini sebetulnya membuat kita keluar dari agama dulu, membuat kita ragu dulu pada agama kita. Ini sebuah tantangan baru buat orang tua, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Orang-orang tua yang beriman setengah mati membentengi otak anaknya, membentengi akidah anaknya di sekolah negeri. Bagaimana orang-orang tua yang ngaji tapi merasa aman dengan anaknya di sekolah negerinya yang sudah mulai dirontokkan, dan mulai tahun ini tidak boleh ada agama di sekolah negeri. Semua harus berdasarkan nilai-nilai moral, budi pekerti. Saya mau bertanya, moral akad nikahnya budi pekerti itu kayak gimana sih? Moral bagaimana berumah tangga itu seperti apa sih? Menurut budi pekerti mereka ini, ngambilnya dari mana? Pernah terjadi perdebatan di Papua, sehingga di Manokwari mereka mengatakan Manokwari kota Injil. Mereka marah kenapa ada syariat Islam di Aceh. Lalu dipersilahkanlah anggota Dewan Manokwari kunjungan ke Aceh. Mereka sadar ternyata kewajiban menjalankan syariat Islam di Aceh hanya untuk orang Islam, sementara mereka ingin mewajibkan orang-orang non-Nasrani di Manokwari juga untuk seperti mereka menjalankan Kristiani. Mereka kaget. Karena Islam mengatur ketat la ikraha fiddin, di dalam Islam itu tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Alasan utama kenapa tidak boleh ada paksaan dalam beragama, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, karena sudah jelas mana yang lurus, mana yang sesat, enggak usah dipaksa-paksa. Itu alasannya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Bapak dan Ibu, konsep ketuhanan di dalam agama kita sudah jelas, lam yalid walam yulad, di dunia ini. Semua agama kalau mau jujur dan mau murni Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi jangan ajarkan toleransi kepada anak kami bahwa mereka harus mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan. Sebab memaksa anak-anak kami mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan berarti sudah menghancurkan konsep ketuhanan. Tuhan tidak melahirkan dan Tuhan tidak dilahirkan di dalam benak mereka. Tolong toleransi anak-anakmu, jangan berlebihan. Kasihan orang-orang Islam yang lemah ekonomi di mal-mal, di super-supermarket, bahkan sampai di pom bensin milik mereka disuruh pakai pakaian Sinterklas. Apakah ini yang disebut dengan toleransi? Ini sudah penghancuran akidah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpegang kepada agamanya. Kita meyakini Isa Al-Masih adalah Nabi. Jesus is a man. Tidak ada agama di luar Kristiani yang lebih hebat dari Islam dalam menghargai Yesus, dalam menghargai Nabi mereka. Islam mengakui itu. Al-Masih adalah laki-laki suci yang dilahirkan dari Bunda Maryam yang suci. Tidak ada agama di luar Kristiani yang mensucikan Tuhan mereka seperti kita mensucikan Tuhan kita, dan tidak ada agama yang mensucikan Nabi mereka seperti kita mensucikan Nabi kita sendiri. Seorang agamawan datang ke Vatikan karena sudah masuk waktu zuhur, minta izin untuk sholat di gereja. Dengan bangga dan menunggu-nunggu kesempatan, sang pastor memberi kesempatan, silakan sholat. Usai sholat, pastor ingin menjebak karena sudah mendapatkan kesempatan. Muslim, kamu sudah saya izinkan ke kota suci saya. Kamu juga sudah saya izinkan sholat di gereja suci saya. Pertanyaan saya, kenapa kamu larang saya pergi ke kota suci Mekah dan Madinah? Kenapa kamu larang saya untuk beribadah di tanah suci, di Masjidil Haram? Apa kata si Muslim? Tidak. Saya tidak melarang kamu. Kamu tahu kenapa saya mau datang ke kota suci kamu? Kamu tahu kenapa saya mau sholat di gereja kamu? Karena saya meyakini kesucian Nabi kamu. Karena saya mengimani Isa Al-Masih. Itu karenanya agama saya mengizinkan saya untuk sholat di sini. Kamu 100% boleh ke tanah suci kami. Saya antar kamu sholat di Ka'bah dan di Madinah. Kalau kamu mau mengikuti, kalau kamu mau meyakini, kalau kamu mau mendengarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Kalau mau, kalau enggak, jangan. Ini soal logika saja. Kenapa ibu-ibu pusing, bapak-bapak pusing? Ustaz, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Coba terjemahkan selamat Natal, apa artinya? Selamat kelahiran siapa? Kelahiran Yesus, Tuhan mereka yang mereka sembah. Begitu kan? Tanggal 25 Desember pula begitu. Coba mikir ala cak lontong dikit saja, itu udah gak masuk. Apalagi kalau mau mikir in depth secara akidah. Yang menetapkan tanggal 25 Desember itu bukan gereja, bukan Bible. Tidak ada dalam kitab suci mereka cari. Yang menetapkan itu siapa? Konstantin, raja mereka yang masih musyrik pada masa itu. Dan tidak ada budaya Natal di orang Kristen asli di Arab, itu enggak ada. Natal 25 Desember itu ada nanti setelah Kristen sampai di Eropa. Dan orang-orang Eropa yang melakukan itu. Dan ditentang oleh orang Kristen yang aslinya di Arab itu. Kok di Indonesia jadi ribet begini? Cara berpikirnya. Ini barangkali sedikit informasi bagaimana melindungi akidah generasi kita ini. Yang sekarang ini serangan liberalismenya luar biasa. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Orang-orang yang lupa kepada Allah penciptanya, orang-orang yang lupa kepada Allah yang memberikan hidayah kepadanya, dibikin lupa sama dirinya sendiri, lupa sama kelaminnya sendiri. Bahkan minta agar dibolehkan ada kelamin ketiga di Indonesia. Noh kemarin pada demo di Bundaran HI, agar dibenarkan adanya the third gender, kelamin ketiga. Coba bayangkan, parah gak kalau orang sudah lupa sama kelaminnya sendiri? Udah gak tahu kelaminnya sendiri. Bahkan ngomongnya begini, kami ini sebetulnya adalah feminin yang terperangkap dalam tubuh maskulin. Apa gak gila coba? Ada ustazah kami yang mengatakan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan agar menikah dengan lawan jenis. Apa? Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan menikah dengan lawan jenis. Jadi boleh menikah dengan sejenis? Iya, karena ayatnya cuma zaujun atau azwaj. Ustazah, ustazah, nu lihat tuh babi aja gak mau homo, anjing aja gak mau lesbi. Gak percaya, ustazah pelihara anjing dua, cowok dua-duanya, pelihara babi dua, cewek dua-duanya. Mau gak dia lesbi dan homo? Anjing sama babi aja gak mau jadi homo. Kok manusia minta dibenarkan sebagai homo, minta dibenarkan sebagai lesbi? Ini artinya apa? Yang kalau binatang pun gak mau melakukan itu artinya apa? Itu artinya manusia sudah lebih rendah dari binatang. Nah, tapi hati-hati ya ngomong begini di depan mereka. Mereka akan mengejek-ngejek. Wah, ini anti gender ini gitu. Dan celakanya guru-guru agama, dosen-dosen agama di IAIN pun diajarkan itu. Dan ada profesor khusus tafsir pakar gender itu, ketika saya tanya langsung, Prof, memangnya Prof ini menulis tafsir gender melakukan itu di rumahnya? Ya enggak Ustadz, ini kan cuma wacana akademik saja. Istri saya tetaplah orang Bugis ya, kita laki-laki dominan. Tapi hati-hati loh Prof, tafsir antum sekarang dipakai sebagai rujukan bagi orang-orang liberal. Iya, saya sudah nasihati mereka, tapi mereka jalan terus. Ya, itu salah tulisan Anda. Makanya jangan main-main. Saya sudah bicara langsung. Yang penting sudah iqamatul hujjah. Sebagai wacana akademik, ya mungkin sah-sah saja kenakalan intelektual di dalam kampus. Tapi ketika itu masuk ke ranah undang-undang dan dipaksakan harus menjadi undang-undang di Indonesia, menjadi rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender, ini bahaya. Tetapi mereka pintar, masuknya atas nama HAM, hak asasi manusia. Masuknya dari situ, kebebasan. Dan pendidikan HAM liberal itu sudah masuk ke otak anak-anak kita di sekolah-sekolah. Sampai Universitas Islam. Saya bicara begini karena kita di MIUMI, di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, setiap Jumat habis subuh itu rapat. Kita udah wakaf waktu, semua orang sibuk. kita wakaf, duduk bareng setiap minggu membicarakan, bekerja, mencari bukti, meneliti, mengeluarkan biaya. Ini bukan sedikit. Demi melindungi anak-anak bangsa ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengerti sistem sosial, kenapa kami melakukan itu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Setelah Nabi wafat, siapa yang diwariskan oleh Nabi untuk membimbing umat? PBB, World Bank, IMF, siapa? Ulama yang diwariskan oleh Nabi. Nabi yang berkata demikian. Oke, jangan dulu membahas kontroversi. Malaysia, kenapa Malaysia lebarannya kompak? Karena mufti itu masih didengar di Malaysia. Benar salah, entar dulu. Khilafiyah jangan Anda yang bahas. Enggak boleh setiap orang berfatwa soal lebaran. Bini ngelawan laki, anak ngelawan orang tua karena sudah berfatwa soal lebaran. Ini karena semuanya ngomong, media juga kemudian melabrak itu. Ya beginilah Indonesia jadinya. Hancur, enggak ada yang dijadikan pegangan. Di Malaysia muftinya itu didengar. Lembaganya masih dijaga. Di Indonesia betul-betul dihancurkan dari dalam dan dari luar. Caranya gimana? Cari siapa tokoh agamanya. Cari apa yang harus dihancurkan di situ. Diekspos, kemudian dicari kesalahannya untuk kemudian hajar Majelis Ulama Indonesianya. Sudah tidak ada etika. Ini demokrasi, dan demokrasi memang sudah campur baur. Apa yang terjadi? Kalau ulamanya sudah tidak didengar, maka ini kemudian diambil alih atas nama kebebasan. Selamat sudah kalau kayak begitu. Udah gak pakai ilmu, yang ada pakai HAM. HAM itu hawa nafsu isinya kebanyakan. Atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia, yang lupa tanggung jawab manusianya. Manusia itu sudah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada manusia yang berebutan oksigen? Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah sudah penuhi hak manusia. Tapi yang manusia lupa adalah ilmu tentang memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tadaruna ma haqqullahi alal ibad? Kamu selalu menentuk hak kamu, dan hak kamu sudah diberikan. Kamu enggak pernah berdoa matahari terus bersinar. Kamu tidak pernah meminta tapi buah-buahan terus ranum. Kamu cuma sedikit berusaha tapi panen Allah kabulkan. Kamu terus diberikan energi dan energi kehidupan. Pertanyaannya adalah, tahukah kamu hak Allah sama kamu yang harus kamu penuhi? Tahu? Atadruna ma haqqullahi 'alal 'ibad? Setelah Allah penuhi semua hak-hak kamu atas nama hak asasi manusia, pertanyaannya, tahu enggak kamu hak Tuhanmu kepada kamu? Oh, kalau bicara hak asasi manusia, enggak ada Tuhan di situ. Enggak ada Tuhan. Tuhan tidak dibicarakan haknya di situ. Di sini kehancuran pertama hak asasi manusia. Ketika dia lupa pada tanggung jawab utamanya dan hak Tuhan yang harus dipenuhi. Haqqullahi 'alal 'ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Tuhan dari hambanya adalah sembahlah dia dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun, jangan. Ini perjuangan berat para ulama dengan ilmunya. Bagaimana mengembalikan umat untuk memenuhi hak Tuhannya? Kalau hak Tuhannya dipenuhi, insya Allah selamat hidupnya, tentram hidupnya, bahagia hidupnya. Yang terjadi kita selalu menuntut hak, tapi lupa pada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.